Montong jangan kasar. Kalau habis orang mau jual masker, ya kan? Tatap biha bini nang sedang besar. Pakang akan biha di sini panekekam jangan tirus kita kita kau benak. Amun bepasang masker itu biar kayak mapa muha bagusnya. Kada ada lagi hilang kalau kayak lokannya. Nah bepasang seberataan sama. Nang berduit nang berjualan juga. Ya nang penting lawan kita dari kawal. Matinya orang tasawuf akhir zaman kata mau bakawal nya banyak marumah kaca wali parduain hanyanya keluar. Lidahnya lumayan. Kenapa? Karena inya menganggap dirinya bisi penyakit nang menular. Kasihan orang lamun aku keluar itu Pak. Itu udzur lawan inya. Udzur lawan inya, udzur syar'i. Jadi inya kada hendak bakal keluar karena merusak orang lain. Bukan inya rusak sebab orang kada. Orang rusak karena inya. Itu tawaduknya orang tasawuf itu sampai ke itu. Menyimpan diri nang berpenyakit supaya orang jangan sampai menjangkit. Memandang aurat sawaun kanat min jinsin wa ghairih. Sama ada sajinis laki-laki sama laki-laki kada boleh jua. Kalau ibu usuk misalnya salawar handap, guru anang salawar kada panjang, samalah. Guru anang melihat lintuhut guru usuk melihat usap guru anang sama. Padahal laki-laki keduanya tetap haram hukumnya. Macam apa orang nang olahraga itu salawarnya? Sepak bola, tinju, nah apalagi itu? Apalagi yang berenang itu? Kadang-kadang sekali, gak godok pisangnya itu kelihatan. Harga pisang turun naik, tapi masih di atas telur. Pisang ya nih, telur ada 2 biji. Ini laporan 9 barang bahan pokok. Di antaranya harga pisang turun naik, tapi masih di atas telur. Nah ini kisah masalahnya matinya pangujar orang bari menak besar lawal salawar NO. Lintuh tertutup, pusat tertutup, selawar NO ngerannya. Lamun kata selawar NO apa? Selawar PKE. Wah ini bah selawar nang, ya bahnya canyucut itu. Lelaki ya hilang bisi. Pas menukupin itu aja, intalukin tak keluar. Nang di kanan tak ke kiri, nang di kiri tak ke kanan, tapa huruf. Mencurah nangka itu, ini biar bolocok-locok kita lah, tapi penting nih. Masalah nang banyak batar, wayah ini menyebabkan turun bala. Bala itu penyakit, larang harga, bakal lahian, macam-macam. Ini menyangar kabar nih, Australia minta pendapat lawan Amerika, masalah keamanan di Indonesia. Coba mau kita pikir, kenapa Australia ini jadi minta pendapat keamanan di Indonesia lawan Amerika, sedangkan ini minta pendapat itu bakal Amerika menghantam umat Islam nang di Irak. Sedangkan di Indonesia orang Islamnya mayoritas. Sedangkan nang terjadi bom Bali tadi nang banyak mati orang Australia. Apa isinya? Oh, mau kita nak berpikir salah. Apa artinya? Menyebabkan kakak itu ke perang. Indonesia kada gampang. Hawanya dingin kada terlalu dingin. Panas kada terlalu panas. Tanah luas. Tanah luas. Udara bagus dari subur pulang. Subur. Di hambur minggu aja sudah tumbuhnya. Apalagi macam-macam ni kada gampang. Subur banar Indonesia raya, mana raya kada gampang. Iya nang jadi bubuan iblisnya handak bana mengambil alih. Nang wayah ininya kada kawa, menguasain insinya kada kawa, tapi kekayaan kita diambil oleh inya dengan cara jalan kerja sama di bidang masalah macam-macam. Matinya aku ya ada tamu-tamu nang tinggi-tinggi jabatan tak datang ke rumah. Umpat dua sambil bepander sebiji dua. Lamun tabarung nang datang ya urangna bisi kuping. Lamunnya kada bawa kuping, kada perlu aku bepander. Kurang tuli. Bepander. Bidang keamanan, politik, ekonomi, macam-macam, kesehatan, pendidikan, macam-macamnya. Mulanya mendengar, mulanya kada mendengar. Kada mendengar, apa? Wasawa'un kanat minal mahram wa ghairi. Sama ada sama haram atau kada sama haram. Pokoknya memandang aurat haram. Fayahrumu nadharur rajul ila syai'in min banadil mar'ah ajnabiyah ghairil halilah. Haram memandang laki-laki kepada sedikit dari badan bini-bini nang halal selain dari istrinya. Iya, sapalah jadi orang tuh mencari bini nang cantik. Jadi supaya jangan melihat lagi nang lain sebab nang lain kurang cantiknya. Tercantik bibinya. Ya Habib Abdullah Al-Idrus, anak Habib Abu Bakar Sakran, Sidin kada mau kawin kecuali lawan bini-bini yang paling baik rupa. Jadi bebinian yang lain tuh pabilanya hendak mengganggu, beelang ke rumah Sidin, wira, tak bagus bini Sidin daripada seorang yang hendak mengaku. Mundur. Ya biasa bebinian tuh nang di perlengkapan topangnya belanya kau mengalahkan lawan nang nito dapatnya memasuki amunnya nang datang ni kalah lawan nang didatangi mundurnya. Pakaian kadada nang kada harap-harap Habib Abdullah Al-Idrus. Tunggangan kadada lebih daripada tunggangan raja. Jadi pegawai-pegawai raja-raja itu supan lawan cerit hendak membari macam-macam taharat sidin ya kajam misalnya tak hendak membari ya kah nang mereknya misalnya apa yuk Elekson nak membari lawan sidin ada sidin Rolex kalah taharat ke sidin kalau jadi membari apa nyimpannya dalil sidin at-takabbur 'alal aghniya tawadhu'un itu dalil sidin lawan khudu zinatakum 'inda kulli masjid masjid lawan sidin di situ adalah wa ju'ilat al ardu kulluha masjidan wa tarabbat abu-turabuha tahura kemudian kalau bininya bang wa yajuzu lirrajul ayyanzura ila jami'i badani zawjati boleh laki-laki memandang seluruh badan bininya gitnya juga na'am bin nazar ila farjiha awjuh kalau memandang kepada kemaluannya si bini nih ini laki memandang kemaluan bini kaulnya banyak faqila innahu yahrum ada yang mengatakan haram juga karena Nabi Muhammad SAW bersabda an-nazar ilal farj yurithu tamsa'il ama bermula memandang kepada kemaluan bini sendiri maka itu mewarisi akan buta. Ada yang mengatakan lagi sahibul uddah ini pengarang kitab maksudnya yu ladul walad a'ma maksudnya anaknya kena buta Wa minhum man qala yuritul ama' fil ladzi la yanzur. Ada yang mengatakan nang melihati itu. Jadi waktu aku belajar lawan guru semen kitab ini dua-duanya nang melihati lawan anaknya bisa jadi buta kedua-duanya. Akibat melihati faraj perempuan bininya. Lamun bini urang pang sorong jadi dokter, dokter kandungan membilak di turang saban hari saban malam. Matinya pang kita bisi ada lima. Napa ngarannya tuh sila. Sila pertama ketuhanan nang maha esa. Hukum Allah Taala nang maha esa tuh jalan makan. Bajalan juga kakak siang malam nah memeriksa jengkrek. Ya ada jengkrek di situ. Istilah nang babinian tuh kacang. Harga kacang di tengah-tengah daging. Nah itu kacang. Nah kalau babinian arti syahwat lawan babinian lah definisinya kacang yang itu nah hamok. Hamok kacangnya. Pondokannya tahu pang. Kasian. Ini nah, kalau bini unda juga jar. Lalu bini datang guring kada bahasa lawar. Dilihati itu nah. Dilihati apalagi diukuri. Ini pembukaan nang berapa sudah aja. Lawan jari itu bah. Apa hukmal jahiliyah yabun? Apakah cara-cara orang kafir yang mereka laksanakan? Inilah bala agama nang menyebabkan bala di dunia. Kalau parut sendiri itu pun makruh kita melihatinya. Kalau ikam telah melihat gigit ikam telah. Ya kita pun ini jangan. Dasar bau untung bandar. Jadi piala bagi umpama makruh. Lamun ikam kada melihat bapak halal. Amun melihat ini kada berdosa juga. Makruh. Wa fa'ilul makruh lam yu'adzab. Lamun kada ada hajat hukumnya makruh. Lamun ada hajat pang, ada hajat nak melihati burung lah. Misalnya tadi ada kuman, tungau ada dari anak membuang tungau itu paksa dilihat di mana tungaunya. Biasa tungaunya itu kan habang, habang. Obatnya bahari ada tak? Kenapa yo? Kapur lawan janar. Masapukan situ mati langsung. Timbul bangkaknya ada 3 malam lagi. Mun urang wahini ta kada nyak kapur lawan janar ngalih. Cari akannya minyak cak kapak. Inya gini, bagi siok burung kepanasan. Itu kapur lawan janar tahulah ya kau orang wahini ta iya nangaran ano nah pengarannya nih antibiotik kapur lawan janar tuh antibiotik dia kapur lawan janar antibiotik tak wahini bener ya orang napa nang sama lawan janar napa nang sama lawan kapur oh jet kapur nih ini. Ujar dokter nang di Surabaya, kimia itu racun. Ujar aku kenapa jadi? Tahu aja racun kenapa jadi dibari iuran? Bisnis. Itu bang, jawabannya. Ujar kau pulang kenapa di rumah sakit nih? Kada ada sama sekali memakai apa itu? Napa ngarannya itu nang sekira nyaman sama masakan apa bahari? Napa ngarannya itu? Dibuatin itu nang nyaman masakan apa? Napa? Nggih ya. Vaksin, vaksin kah vaksin tahu ya aja. Kenapa juga di rumah sakitnya mulai aku di Martapura, di Banjarbaru, di Banjarmasin, di Surabaya, di Jakarta, anu di mana lagi di Singapura, kada ada pakai vaksin itu kenapa? Oh itu aja membahayakan, bisa jadi kanker. Bahkan apa jadi di pasaran masih beredar bisnis. Demahatiku bungul urang. Coba. Maka orang beriman menjaga akan ke orang lain, bukan membiarkan orang lain. Dijaga akan orang lain itu dijaga akan, jangan sampai kena. Matinya obat-obat yang dibari dalam pasien itu dilihat efeknya. Lamun efeknya cagar buruk jangan dibari akan dalam pasien. Walaupun sikap apanya baiknya seperti sakit gigi itu nah dibari obat kenapa ngarannya itu? Nah, pengaruhnya setan-setan kenapa? Kenapa? Konstan. Oh itu konstan hilangnya. Anu apa gigi sampai sakit. Tapi ginjal. Ujar dokter ginjal. Langsung gagal total. Maka kan anak-anak banyak sakit gigi di babi itu misalnya. Atau umannya macam-macam. Tapi ini masalahnya kan dokter ahli gigi pulang nih. Kita orang awam pada tahu nang ini cagarnya ginjal dihantamnya, ini cagarnya kena jantung dihantamnya kada tahu kita. Makanan aja yang sebab-sebabnya macam-macam itu kita kada tahu. Lamun kada penerangan-penerangan daripada kesehatan kada tahu kita. Oleh sebab itu di sini berapa bulan aku meminta daripada dokter spesialis masalah jantung, masalah paru-paru, masalah darah tinggi, macam-macam. Soalnya kan bagi kita tiap minggu di sini aku merasa berkewajiban lawan jiran dan lawan sahabat masalah kesehatan. Saban minggu merasa berkewajiban. Namun sudah inya tahu perasaan sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini, penangkalnya ini, obatnya ini, sudah terserah inya lagi. Menurut laporan di sekumpul banyak banar nang kena penyakit TBC. Tapi sudah aku mahabarakan anu Habib Ali asagap disuruh berbicara masalah TBC itu. Terserah lagi inya mau ka bapariksa kada kan, mau ka obat kada kan. Sayang kalau lawan orang di rumah inya kada kan. Sayang kalau lawan anak-anak nang di sekolahan lawan inya tekalu butuh kada kan. Kada gampang. Saya hitung berapa aja tadi dalam masa setahun? Nah. Maksudnya aku waktu di Singapura itu kan paru-paru itu saban hari, saban malam diperiksa. Bukan nang seminggu dua kali, bukan. Malam diperiksa paru-paru jantung, siang diperiksa paru-paru jantung itu. Lawan alat itu. Bayar pang lah. Takutan benar kalau pina paru-paru ini ada nang membahayakan ke orang lain. Dipadahkan rokok lah. Penyakit paru-paru ini rokok. Bini-bini nang kada berokok itu kan kena juga. Hei coba. Dokter nang ahli paru-paru kan kada perlu mati. Padahal karena penyakit paru-paru. Ini rokok aja pulang dibebaskan nikotinnya. Kalau dulu dibatasi, oh ini bebas. Jadi supaya apabila nikotin banyak, kira-kira nyamannya kan nyaman banget. Tambah asik. Kan kenapa pulang? Jadi nang jadi yang dibebaskan kada paham juga kita. Wajah ini peraturan ini dibebaskan nang cagar maasi kakan orang tu dibebaskan. Apa hubungannya? lawan kesehatan. Jawabannya cukup gurusuk kira-kira bisnis juga. Matinya pangkitannya jadi orang nang, lurus hati, jangan menjadi orang zalim, jangan. Kasihan masyarakat awam nang kada tahu. Penyakit ginjal ditolak semenjak, di antaranya ujar dokter nang menyebabkan ginjal gagal adalah obat-obatan. Mintu aja nya. Kita kada tahu kenapa obat yang menyebabkan gagal ginjal. Kada tahu kita. Basakit gigi, makan obat nih. Sakit kepala, makan obat nenek. Sakit parut, makan obat nenek. Berapa sudah obatnya? 3. Hah? Iya kan? Salismaan? 4 sudah. Batukan? 5. Coba ikan, 5 itu lah sebutingnya, misalnya efek sampingnya 2. 5 kali 2 berapa? 11, lo nang menghitung. Nang tahu efek sampingnya itu dokternya ada bukunya, kita orang awam. Jadi sidin aja gila pikir-pikir itu nah. Mencegar orang bahayanya banyak, pada usaha cari akan nang enteng-enteng aja. Lain binatang menyegarin. Kan bisa kamu mendengar binatang op nama. Matinya aku waktu beringuan ayam itu nah. Bapak nyakit ayam itu betakun. Lawan dokter hewan. Oh kenapa? Menteri. Menteri hewan. Ya kok menteri. Itu ayam urun garing. Kenapa obatnya? Puja menteri itu menjawab. Lading gil. Sumbali artinya lading gin gitu. Kadang-kadang artinya nopal gin gitu lah. Encel gin gitu lah. Lading gin. Mati menteri ini nak minta kiyo ini. Padahal di Sumbali ayamnya. Terkesah. Di sop. Lawan di sanga. Kenapa? Kan? Esnior. Duduk di menghadap lawan. Kada nak kisah lagi tu mah. Mintu aja lalu kalau pindah duduk. Nah jadi memandang aurat ni. Lamun kada ada hajat makruh. Mun ada hajat hilang makruhnya. Wa yahrumu alaiha kashfu syai'in min badaniha bihadrati man yahrumu nadharu ilaiha, dan diharamkan atas bini-bini nang halal tadi membuka akan sedikit dari badannya di hadapan laki-laki nang haram laki-laki memandang kepadanya. Jadi si bini-bininya pulang nang jangan membuka aurat. Lamun inya membuka aurat lalakian lalu ia melihati. Coba lamun ditukupinya kada kawa kita melihati kaya di Makkah tah batukup muha berataan. Ya kalau anu batisnya pulang lehiritan pakaian hirang pulang kada pinandu kita siapa nenek itu pang. Waktu di Makkah aja pang banyak ke Jakarta tahu am. Di mana yo menang seumuran nenek. Seumuran lalu bini kita lawan anak kita minanto kita seumuran di mapa dosa nang betumbuhan di rumah dosa. ويحرم عليه وعليها قشف شيء مما بين السرة والركبة بحضرة مطلع على الأورات ولو مع جنس haram atas laki-laki dan atas bini-bini membuka sedikit daripada antara lutut dan pusatnya di hadapan orang yang memandang aurat, walau sejenis. Ulanglah. Walau ma'a mahramiyatin, sekalipun semahram, ghairi halilin, tapi selain dari lakinya. Ya kan, namun lawan lakinya boleh jadinya membuka antara lintuwet lawan apa? Ustaznya. Wa yahrumu alaihima kashfus sawatini fil khalwah li ghairi hajah illa li halil. Haram atas bini-bini dan laki-laki membuka akan kubul dan kuburnya waktu sendirian. Lamun kadada hajat, kacawali bagi si laki. Ini sorongan aja. Sorongan. Buka akan eh. Kubul lawan kubur sorongan. Kadada hajat apa-apa, babah haram hukumnya. Lamun kapanasan kahumapan pak, nak maangin anginakan, burung kahumapan pak, ayo jamun sorongan, anginakan cita. Mun babinian pak, napa? Kahumapan misalnya sarangan burung. Tapi sorongan, bangka ada hajat boleh, bangka ada hajat ya ada haram juga. Waktu ada artis malam datang Mbak Ampat kemari lah. Aku pas membaca masalah itu dosa liwat itu nah. Artinya liwat itu kalau lalakian jurku kawin lawan lalakian. Lah kalau babinian kawin lawan babinian juga. Memuasakan nafsunya kawin sejenis. Arti kawin itu kan mengaluarkan syahwatnya sejenis laki-laki dengan laki-laki, bini-bini dengan bini-bini. Ada lagi dalam hadis Nabi, la'anallahu man nakaha yadahu. Allah mengutuk orang nang menikahi tangannya. Jadi ujar kok bini-bini itu bisa mengawini tangannya, jarinya itu nanti ulahnya laki. Digawil-gawilakannya kemana kah tahu sehingga taliyuk. Maka babinian yang melihat mendangal itu aku periksa seseretan itu nah pinata umut berataan. Karena apakah jadi umut berataan itu liwat ngarannya gini liwat membahasa kita liwar lah. Lalakian yang tujuh pulang lah ini mikrofon mana mikrofon ini tangannya sorongan nah taliok. Ini di rumah tangga kita nah, kalau pina ada orang bubuan liwat mana babinian lelakian matinya uja orang bahari jangan sampai bati harap mati umat. Kenapa mendelakian bati harap lalu dia kena hendak gisang mengisang akan ilam basah bantah. Ini ketujuh benar lakian berjirap. Apalagi ini ada pulang filmnya, ada pulang CD-nya, nang porno itu nak, nang melajari macam-macam. Jadi kita ini umat Islam di Indonesia memang dirusak kurang benar. Obat-obatan dari Australia banyak kalau. Jamu-jamuan yang membahayakan banyak kalau coba kita lihat di TV-TV itu macam-macam. Sedang aja sudah orang-orang yang artinya bau wenang ke mapengarnya mempertahankan macam-macam. Tapi tang tambus, ya tang tambus, ya minuman keras. Sedang aja sudah kumpulkan minuman keras yang sudah diambil, ya kan? Itu pulang ambil mapengarnya setum, trak diantam setum sekali itu. Saya ulangi sekali itu. Baik itu apa? Bahwa. Dihancur orang benar. Oleh sebab itu, hadis Nabi sudah rancak kaku utara akan. Nang salamat setiap zaman apapun nang salamat kurang alim ya. Amunnya kada alim kada salamat. Nang ujar Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man nawahum hatta ya'tiya wa'dullah wa firyatin amrullah. Senantiasa satu golongan dari umatku berdiri di atas kebenaran, tidak merusak akan mereka itu siapapun nang kada sesuai dengan mereka sehingga datang kiamat. Artinya orang ini berdiri di atas kebenaran satu golongan. Lalu makna satu golongan itu al-ulama, orang yang betul-betul ulama. Inya tahu ini haram, kada maunya. Walau sedikit duitnya, tapi haram, kada maunya. Walau banyak duitnya, tapi halal di kautnya. Orangnya tahu benar ini riba, ini KKN, tahu benarnya. Ini sogok, ini tapal. Saya mau sekolah ke dokteran. Boleh masuk, tapi sekian bayaran. Masuk. Hendak ujian supaya dapat apa namanya itu? Apa namanya angka yang tertinggi sedikit? Tapal. Hendak naik kelas? Tapal. Hendak tamat? Tapal. Hendak bagawi? Tapal. Hendak minta dudukkan di sana? Tapal. Rupanya belobong mana sebab banyak banar yang ditapali itu kisahnya aja pang lah tahu adakah terjadi di Indonesia kata-kata lamun jabatan yang diambil daripada jalan yang haram maka semua hasilnya haram. Kasihan kita dan anak bini kita tamakan yang haram. Aku nyampaikan benar-benar menikam syarik lawan aku berurusan lawan Pak Dai Mukhtar. Abah Pak Dai Bahtiar itu. Urusannya ke sana. Aku menyampaikan nang hak. Polisi lawan tentara mendukung kebenaran. Kita melaksanakan kebenaran, ada dukungan di belakang. Ada yang kena setuju? Angkat kaki. Wahalla ma'al mahramiyah awil jinsiyah awil zaghir alladhi la yushtaha nawar ma'adama binasruh rukba idha kana bighari syahwah. Halal serta samahram atau sejenis atau masih halus yang belum lagi di keping ini oleh memandang anggota yang lain dari antara pusat dan lutut apabila tidak ada beserta syahwat. Ini masalahnya samahram atau sejenis atau orangnya masih kecil boleh memandang yang lain dari lutut dan pusatnya antara lutut pusat itu pada boleh. Apabila pandangan tadi tidak dengan syahwat, tapi sekarang ada orang bisi cucu, cucunya umur hanya 6 tahun, bini-bini, digasaknya leh ainya. Padahal cucunya 6 tahun, bini-bini pulang, kadanya begadoh. Sekali ditakuni polisi, napa? Gara-gara menonton film nang porno tadi si kai nininya mati cucunya ada gawilakan si din kan cucu si din jadi kada bagaduh lagi ini karena anak kah bisa aja kai kepingin kan wayah ini lamun kita nih masih ada nang Tuhan di rumah tangga kawa memadai anak buah. Lamun nang mati sudah nang tukang padahi mati. Nah, pada terserah ini ya lagi. Kada tahu halal haram lagi yang ditinggalkan ini halal ini haram kada tahu lagi. Limbahnya handak digawinya, menyindah tinggalkannya. Kadang-kadang nang digawinya haram nang ditinggalkannya wajib. Karena kada ada lagi nang tukang padahe. Oleh sebab itu ulama-ulama nang saleh kahandak kita tak jangan garing apalagi mati. Sebab itu sangat uja orang begini tak ada orang banyak bepandir aku diantaranya artis. Semoga Abah sehat. Sebab orang banyak butuh Abah jar. Ada juga diantaranya bini-bini pulang mana? Orang Jakarta. Menelponan aku saya ya menyambat ngaran si anak butuh kau ya bingung undangan saya butuh kau demajiput butuh kau kemana saya butuh kau ya sekalinya ya saya memerlukan kamu jadinya saya butuh kamu. Ini butuh kamu. Artinya memerlukan kamu. Aku ini bingung. Saya butuh kamu. Nanti macam apa lah. Sedangkan butuh ku ada aja. Wah ini orang lain ini bember macam-macam. Illa sabiyun aw sabiyatun duna sirin lam yasbayahun Allah. Kecuali anak-anak laki-laki dan bini-bini nang belum mumayyiz. Artinya belum bisa babasuh bekami behera sorongan, belum bisa makan sorongan halus lagi. Maka halal memandang seluruh badannya. Ma ada fardhul unta di ghairi ummiha. Selain dari kemaluan si bini-bini tadi. Bukan dari umanya. Umanya boleh aja memandang kemaluan si kananak mang bini-bini nang masih belum memayis. Ya anak itu si Ahmad Hafid. Ada bini-bini anak kurang. Anum pada inya halus-halus lah. Nah, bini entah. Ano, baju nang di bawah lintuhut. Nah. Jadi ujar HP bah jauh duduk di gapiak. Iya kok. Betul anak orang itu berpalakran aku pulang. Buka pulang HP nah jika umanya. Dia datangnya pulang ya anak orang itu. Mangkanya manggila benar loh anak HP itu. Jadi ujar HP di mana jua pangun ulunnya duduk. Di mana jua pangun ulun duduk jarnya. Kenapa galang jar umanya. Berjar. Nah, baik kan? Lamun di film, tada di TV, tak ada orang tu nabi-nabi ni laki-laki beparakan nyalu berpaling aja. Berpalingnya sama tapi tu berpaling. Napa aja kok? Maksiat mata. Oh, jar. Bah jarang ni kuat mana pikir? Lamun pikir kuat, tasawufnya kuat juga jarangnya. Itu bang. Doakan eh. Mudah-mudahan panjang umur dan menjadi orang yang soleh. Tapi kasihan aja bilang kada bisa ampih makan obat nang baduan itu mulai keluar di parut sampai ini kada bisa putus makan obat begaring aja. Ya nang jadi ampih sekolah semalam takutan kalau pina apa-apa di sekolahan sekalinya. Tak boleh ke sekolahan pulang di rumah mau belajar. Yang dikhawatirkan itu pang. Kalau pina inya dibatukan orang lain tak umpat itu pang. Lawan di sekolahan tu dulu banyak nyaringan. Git sorong ni batukan berbelanja banyak ringannya batuk. Kan minta di sekolahan ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak nyaringan itu menang batuk ni langsung tu. Itu banyaknya nyaringan. Jadi guru-guru nang ngajar di sekolah nang dilanggar jangan dididik karena anak-anak itu berkuriak. Itu kasihan inya. Nang kada batukan juga kawanya nyaring. Jangan dididik atau ditangati. Jangan nyaring atau sedang-sedang aja. Kalau bisa terkipik, tidak tuh nyawa. Apabila anak laki-laki dan bini-bini umur 10 tahun wajib memisah antaranya dan antara umanya. 10 tahun lah. Kalau sudah 10 tahun kada boleh berkerubut lawan umanya. Dan wa abihi lawan abahnya. Wa akhihi saudaranya. Ini di rumah kita banyak juga nih, nang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, seban tahun beranak. Takarubut aja sakal ambu goreng. Nah, ke ulun susah aja. Bapada susah anak banyak. Urang baulah anak berpikir-pikir. Sanggup aja kah maulah kanang sorongan-sorongan penguringannya. Ini kada tumbek terus. Fil mabda pada tempat guringnya. Ingatakanlah apabila sampai umur laki-laki dan bini-bini 10 tahun wajib memisah antara si kananak itu dan antara umanya dan antara abahnya dan antara saudaranya di tempat guring. Karena beberapa nas yang datang pada hukum yang demikian. Wa yahrumun nawaru bil istihqar ilal muslim. Lagi dosa di mata memandang kepada orang Islam dengan pandangan menghina akan. Pandangan menghina akan. Nah, seperti pandangan menceleni. Menceleni. Pandangan menghina akan. Di antaranya pandangan sambil menceleni. Kita terbalik mata. Ada lagi pandangan sambil merangut. Ya kah? Pokoknya pandangan yang beserta menghinakan itu hukumnya haram mata dari. Kita hendaknya memandang kepada orang Islam dengan pandangan yang memuliakan, jangan pandangan yang menghinakan. Wan nawaru fi baitil ghair bi ghairi idzni. Dan memandang ke dalam rumah orang lain tanpa izin si ampun rumah. Kalau rumah orang tak ada, babukaan jendelanya atau lawangnya, kita lewat di jalanan kada boleh. Mata kita memandang ke dalam rumah orang itu tanpa izin orang itu. Nah ini dijaga juga kita dan anak buah kita. Biasa kalau ada orang gawian di rumah itu kan masuk ke rumah. Terbatas kalau di sini dudukan pian. Lalu kalau hendak masuk ke dalam kamar orang, harus izin dulu bagi nang seampun kamar. Izin dulu. Ini kada cul masuk ke kamar orang. Wa imma bini kita masuk ke kamar orang. Wa imma anak kita, minantu kita. Dianggap bebas. Kada boleh. Au syai'in akhfahu kadzalik. Atau memandang kepada sesuatu milik orang lain yang disembunyikan oleh orang lain sesuatu itu. Ini orang ada bisi sesuatu disembunyikan orang, lalu kita cari hendak melihat kada boleh. Pahamkah? Kada boleh. Kada boleh sesuatu nang inya sembunyikan. Misalnya orang nang ada bisi kunat dibatis, lalu disembunyikannya, lalu kita hendak membuka-buka kunat orang nih, baba kada boleh, kada boleh melihat yang ditutupi orang tu kada boleh. Wa musyahadatul munkar di dalam yungkir dan menyaksikan kemungkaran apabila ia tidak mencegah. Menonton apabila kada mencegah, hukumnya haram. Jadi Habib Abu Bakar Basiri Al-Habsyi, anak Habib Saleh almarhum, ada orang nang ahli mengarja mungkar datang ke rumah Sidin. Lalu Sidin kada bersuara apa-apa, biasa-biasa aja. Bulik ya, nang ahli mungkar tadi bulik. Lalu ada nang betakun, kenapa pian kada menanggur orang itu, ujar Sidin, inya mengarja mungkar, inya di hadapan unda kada mengarja. Inya di hadapan unda kada mengerjakan. Jadi Sidin kada menyaksikan kalau tak. Ya kan Sidin menyaksikan gawiannya di hadapan, ditagur Sidin. Tapi di hadapan Sidin, inya kada menggawi. Kenapa nang betagur? Ini orang tua. Orang tua. Ya mun handak selamat, jangan batonton-tontonan. Karena habis kita jadi ada kewajiban mencegah. Ada kaul yang kedua, walaupun kita memandang lawan mungkar dan kada kawa kita mengingkarakan, au yu'addar, atawa artinya inya tu diodorkan. Lamunnya odor, misalnya kita lah kada kawa mencegah, dari mun kita cegah ne jadi kelahi, lamun ditangati ne jadi kelahi. Watas dihitung-hitung tu nah, ditambah, dikurang, dibagi, akhirnya jadi kelahi. Kadosa. Doakan aja. Ya Allah, ini mungkar. Pian yang kuasa mencegahnya, maka hilangkanlah akan dia. Itu adalah mazhab orang saleh nang bajalan di tempat kemungkaran. Ya Allah, ini adalah kemungkaran. Pian mengetahuinya, maka ulun harap dia naja nang membesminya. Itu jalannya sudah, dengan doa aja lagi. Cobaan bersuara dikerubuti orang. Wa yufariq, dan wajib inya bajau. Ya kah? Bajau wajib. Nah, jadi di masjid misalnya ada kemungkaran, kita menanggur, inya kada maasi, wajib kita bajau. Nangka itu selesai. Itu wa yufariqa. Aidzalikal munkar diinaidin. Inaid yu'dar tadi. Faslun fi ba'di ma'asil al-sun wa haddil qadhi wa kafaratil dhihar. Selesai sudah dosa di mata, masuk kepada dosa di lidah. Allah Subhanahu wa taala alam, mudah-mudahan semua kita dan kaum muslimin muslimat di mana berada diberi Allah keselamatan dan keamanan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.